Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fauzan. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita membaca risalah kitab yang ditulis oleh Syekh yang mulia ini Syekh Saleh bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah membacanya dalam bab nifaq, dan kita membacanya sampai pada poin yang ba, yakni tentang anwa'un nifaq, yaitu tentang macam-macam nifaq, di mana nifaq terbagi menjadi dua macam, yaitu nau'ul awal, macam yang pertama ini sudah kita baca namun belum selesai ya, yaitu macam yang pertama adalah nifaq al-i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi ini adalah nifaq besar ya, di mana pelakunya dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufurannya. Ini adalah nifaq i'tiqadi. Maka jenis ini, yakni nifaq i'tiqadi ini, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama secara keseluruhan. Ya. Dan pelakunya pula fid dark al-asfal minan nar, tempatnya nantinya di neraka yang paling bawah, yang paling dasar. Waliyadhu billah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mensifati pelaku nifaq besar ini ya dengan sifat-sifat yang jelek seluruhnya, baik itu dari kekufuran ya, tidak adanya keimanan ya, istihza bid-din, mengolok-olok agama, demikian pula muslimin ya, ahlul Islam, demikian pula condongnya dengan secara keseluruhan kepada apa? Musuh-musuh agama Islam ini. Dan bersekutunya mereka munafikin kepada musuh-musuh agama Islam ini dalam rangka memusuhi Islam dan muslimin. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan mereka ini munafikin ya mawjuduna fi kulli zaman. Ya. Mereka itu ada di setiap zamannya. Ya. Mereka itu ada di setiap zamannya, terlebih lagi ketika nampak kekuatan Islam. Ya. Terlebih lagi ketika apa? Nampak kekuatan Islam. Maka mereka munafikin mereka ya untuk memusuhi ya, untuk merusak kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Maka cara mereka untuk masuk ke dalamnya adalah dengan apa? Menampakkan keislaman. Ya. Dengan tipu daya mereka dengan menampakkan keislaman agar supaya bisa masuk di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Berikan tipu daya kepada kaum muslimin. Namun dalam hati mereka, pada batin mereka adalah apa? Kekufuran. Mereka seperti itu, mereka menampakkan keislaman untuk masuk di tengah-tengah kaum muslimin dengan cara menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Karena untuk apa? Agar supaya mereka bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Agar mereka apa? Biar mereka bisa aman, merasa aman dan aman berada di tengah-tengah kaum muslimin, baik itu aman dari sisi darahnya, hartanya dan seterusnya. Demikianlah mereka munafikin. Ya. Demikianlah mereka munafikin. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka munafikin ya menampakkan ya zahir, pada zahir mereka menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan seakan-akan dia adalah beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, ya. Namun tidak demikian pada batinnya. Fil batin apa? Munsalikhun min dzalika kullihi makdzubun bihi. Ya. Batin mereka adalah apa? Berlepas diri dari keimanan yang tadi kita sebutkan. Ya. Batin mereka tidak iman kepada Allah, baik itu Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan seterusnya. Berlepas diri dari semua itu. Ya. Mukadzibun bihi, mereka mendustakannya. Justru apa? Mendustakan semua itu. Sehingga mereka dikatakan apa? La yu'minu billah. Mereka tidak beriman kepada Allah, ya. Tidak beriman kepada Allah. Mereka itulah apa? Orang-orang munafikin, ya. Dengan nifaq jenis yang pertama, yaitu nifaq al-i'tiqadi, yaitu menampakkan pelakunya itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengan kalamnya, ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, ya. Seorang manusia yang mulia yang Allah menjadikan sebagai seorang rasul dari kalangan manusia, ya, di hadapan manusia, yang kemudian memberikan petunjuk kepada mereka dengan izin Allah. Demikian pula yang kemudian memberikan peringatan tentang munafikin akan bahayanya mereka. Demikian pula memberikan peringatan agar supaya mereka takut, ya, akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Qala hafidhahullahu taala wa qad hadaka Allahu astara haula'il munafiqin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuka tabir mereka orang-orang munafikin. وَكَشَفَ أَسْرَارَهُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Dan Allah telah membuka rahasia-rahasia mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. وَجَلَّ لِعِبَادِهِ أُمُورَهُمْ لِيَكُونُ مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهَا عَلَى حَذَرُ. Dan Allah telah menjadikan nampak dengan jelas bagi hamba-hambanya tentang perkara mereka orang-orang munafikin, agar supaya hamba-hamba tersebut berhati-hati terhadap kemunafikan dan demikian pula terhadap pelaku kemunafikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Qala hafidhahullah wa dhakara tawaif al-alam al-thalathah fi awal al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan, ya, tiga kelompok di alam ini, ya, pada surat Al-Baqarah, yakni tsalatsah tawaif itu adalah al-mu'minin, orang-orang mu'minin, wal kuffar, ya, orang-orang kafirin, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tiga kelompok ini, ya, pada awal-awal surat Al-Baqarah, ya. Fadzakara fil mu'minina arba'u ayatin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang kaum mukminin, orang-orang yang beriman, pada empat ayat yang pertama, ya. Wafil kuffar, wafil kuffari ayatain. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan tentang kuffar dua ayat. Ya. Wafil munafiqin 13 ayat. Dan Allah menyebutkan tentang munafiqin 13 ayat setelahnya. Ya. Jadi 20 ayat awal-awal surat Al-Baqarah, yakni satu ayat pertama sampai ayat 20, menyebutkan tiga kelompok ini. Ya, empat ayat pertama menyebutkan tentang mukminin, dua ayat setelahnya menyebutkan tentang kafirin, dan 13 ayat yang setelahnya menyebutkan tentang siapa? Munafiqin. Ayat 1 sampai 20, ya. Bisa kita lihat dalam Al-Qur'an, ya. Bisa kita lihat, kita baca, ya, dalam Al-Quran, awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Wallahu a'lam. Dan di sini Allah menyebutkan tentang kaum mukminin 4 ayat, tentang kufar 2 ayat, dan tentang munafikin, orang-orang munafik, 13 ayat. Kata beliau, likathratihim wa umumi ibtila bihim wa shiddati fitnatihim 'ala al-islam wa ahlihi. Ya. Disebutkan sampai penyebutannya sampai apa? 13 ayat di sini. Kata beliau, ya, menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim, ya. Karena banyaknya apa? Mereka dan merebaknya ujian, ya, terhadap mereka, artinya ujian cobaan, ya. Kaum munafikin dan besarnya fitnah mereka, ya, terhadap Islam dan ahlul Islam. Ya. Fa inna baliyat al-Islam bihim syadidatun jiddan. Dan sungguh bala baliyah, ya, cobaan, ujian yang menimpa kaum yang menimpa pada Islam atas mereka kaum munafikin, perbuatan mereka kaum munafikin terhadap Islam itu sangat apa? Sangat besar sekali. Kenapa? Li'annahum mansubuna ilaihi wa ila nusratihi wa muwalatihi wa hum a'da'uhu fi fil haqiqati. Kenapa? Karena mereka menisbatkan kepada Islam. Menisbatkan kepada Islam dan menolong, ya, Islam dan berwala kepada Islam. Wa hum a'da'uhu fil haqiqah. Padahal hakikat yang sebenarnya mereka munafikin adalah a'daul Islam, musuh Islam dan kaum muslimin. Sehingga baliyah, ya, ujian, cobaan yang datang dari mereka terhadap Islam dan kaum muslimin sangat besar sekali, ya. Yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin. Mereka mengeluarkan, ya, mendatangkan permusuhannya, ya, di setiap bentuk dan formatnya. Sehingga apa? Yadhunnul jahilu annahu ilmun wa islahun. Sehingga dengan itu orang yang jahil, ya, akan menyangka, mengira bahwa yang datang dari mereka tersebut, orang-orang munafikin, adalah ilmu dan perbaikan. Ya. Wa huwa ghayatul jahli wal ifsad, dan itu adalah puncak kebodohan dan kerusakan. Wal iyadu billah. Nah. Beliau menukilkan penjelasan ini dari risalah, ya, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, fi bayan sifatil munafikin, tentang penjelasan sifat-sifatnya orang-orang munafikin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah, ya, keberadaan apa? Munafikin. Dan mereka dikatakan munafik, dan ini adalah jenis pertama munafik nifaq al-i'tiqadi, ya. Mereka adalah orang-orang yang merusak Islam dari dalam, ya, dan sangat membahayakan. Kenapa? Karena mereka, ya, seakan-akan tidak nampak, karena mereka menampakkan diri seakan bahwa mereka kaum muslimin, padahal apa batinnya adalah kufur. Waliyadz billah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. قال حفظه الله وهذا النفاق ستة أنواع وهذا النفاق ستة أنواع كتب لي حفظه الله sebagaimana dalam majmu'ah tauhid an-najdiyah beliau menyebutkan, ya, nifaq jenis ini, ya, ada enam macam atau terbagi menjadi enam macam. Yang pertama, al-awwal, takdzibur rasul. Ya. Yang pertama adalah apa? Takdzibur rasul, mendustakan rasul. Ya. Al-thani, takdzibu ba'd ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. mendustakan sebagian apa yang datang, ya, dengannya, ya, apa yang datang pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan, yang pertama mendustakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendustakan apa yang datang dari beliau. Ya. Al-thalith, yang ketiga, bughdur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-rabi', yang keempat, bughdu ba'd ma ja'a bihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenci sebagian apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-khamisah, yang kelima, al-masarratu bin khifadhuddin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Senang menghinakan agama Rasul. Senang dan selalu menghinakan agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sadis, yang keenam, al-karahiyatul intisari dinir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenci untuk menolong agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ada pada jenis nifak yang pertama. Oleh karena itu pantas Allah Subhanahu wa taala, ya, menempatkan mereka yang seperti ini ini, ya, fid-darkil asfal. Fid-darkil asfal minan nar wal iyad billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada jenis yang pertama ini, padanya mereka itu adalah yang sesungguhnya, pada hakikat yang sebenarnya mereka adalah apa? Orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mendustakan sebagian apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Membenci beliau sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka suka, senang dan selalu menghinakan agama Rasul. Tentunya agama Islam, dinul Islam yang mulia ini. Dan mereka benci menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Namun apa? Agar supaya aman mereka di sisi kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, mereka apa? Mansubuna, ya, ila al-Islam wa ila nusratihi wa muwalatihi. Cara mereka, dan ini tipu daya mereka, mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, menolong Islam, berwala kepada Islam dan kaum muslimin, padahal hakikatnya yang sebenarnya adalah apa? A'da'uhu, musuh Islam dan ahlul Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai sini, ya, selesai penjelasan nau yang pertama, yaitu nifaq al-i'tiqadi. Tayyib. Qala hafizahullahu ta'ala. An-naw'u tsani, macam yang kedua, adalah an-nifaqul 'amali. Nifaq 'amali. Apa itu nifaq 'amali? Wa huwa 'amalu syai'in min a'malil munafiqin ma'a baqa'il imani fil qalbi, yaitu beramal, melakukan sesuatu dari amalan orang-orang munafikin, ya, bersamaan dengan masih adanya, ya, keimanan di hatinya, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Artinya apa? Seorang yang beriman namun dia apa? Terjatuh, ya, dari salah satu bentuk amalan munafikin. Ya. Beramal, dia melakukan amalan yang itu adalah termasuk dari amalan munafikin. Ya. Wa hadza la yukhriju min al-millah lakinnahu wasilatan ila dhalik. Yang demikian ini, yakni jenis ini, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Akan tetapi perlu kita perhatikan, ya. Akan tetapi yang seperti ini bisa menjadikan wasilah perantara yang menyampaikan kepada kemunafikan yang besar, waliyatubillah. Ya, bisa menyampaikan atau menjadi perantara kepada nifak yang besar, waliyatubillah. Wasahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaqun. Sehingga pelakunya, ya, pada diri pelaku tersebut padanya ada iman, keimanan, dan padanya ada nifaq, ya, kenifakan. Wa idza kathura sara bisababihi munafiqan khalisan, dan apabila, ya, banyak, semakin banyak amalan kemunafikan, maka bisa menjadikan sebab, ya, yang menyampaikan kepada munafik yang khalis, munafik, kemunafikan yang murni. Nah, wad-dalilu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil tentangnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih. Kata beliau, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaq, hatta yada'aha, yani idha tumina khana, wa idha hadatha kadhaba, wa idha ahada ghadara, wa idha khasama fajara. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, arba'un, ada empat perkara yang barang siapa, ya, empat perkara tersebut ada pada dirinya, maka akan menjadi apa? Menjadikan dia sebagai munafiqan khalisan, ya, munafik yang murni, ya. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan siapa yang ada satu perangai dari empat tadi, salah satu dari empat perkara tadi, maka kanat fihi khaslatun min nifaq, maka sungguh telah ada pada dirinya satu perangai dari kenifakan. Sampai kemudian dia yada'aha, sampai kemudian apa? Dia meninggalkannya. Apa empat perkara tersebut? Empat perkara tersebut diantaranya adalah idza tumina khana. Ya, apabila apa, dia diberikan amanah, dia mengkhianatinya. Wa idza hadatha kadzaba, apabila dia berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji, dia apa, menyelisihinya. Wa idza khasama fajara, dan apabila terjadi perselisihan, dia apa, berbuat fajara, yakni apa, curang. Empat perkara ini ketika ada pada diri seseorang, maka menjadikan seorang tersebut munafikan khalisan, munafik yang murni, waliyatubillah. Dan apabila ada salah satu dari perangai tersebut, maka sungguh dia telah terjatuh pada satu perangai kemunafikan, ya, sampai kemudian dia hendaknya meninggalkannya. Nah, dan ada atau tentunya ada dari kaum mukminin, ya, yang terjatuh dari salah satu perangai tersebut, ya, terjatuh dari salah satu perangai tersebut. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Banyak orang yang berkata, namun perkataannya dusta, ya. Banyak orang yang terjatuh pada perkara demikian. Dia berbicara, ya, dan pembicaraan yang dia bicarakan tersebut adalah apa? Suatu yang dusta. Maka sungguh dia telah terjatuh pada satu khoslah perangai nifaq. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya kita perhatikan ya, perkara-perkara tersebut. Qala faman ijtama'at fihi hadhihi al-khisal al-arba' faqad ijtama'a fihi asy-syarr. Kata beliau, maka barang siapa yang terkumpul empat perangai ini pada dirinya, maka sungguh telah terkumpul pada dirinya kejelekan. Wa khalasat fihi nu'utul munafikin, dan akan menjadi murni ya pada dirinya dari sifat munafikin. Wa man kanat fihi wahidatun minha sara fihi khaslatun min an-nifaq, dan barang siapa yang ada pada dirinya satu dari empat perangai tersebut dari perangai kemunafikan, maka dia telah terjatuh pada satu perangai kemunafikan tersebut. Fa innahu qad yajtami'u fil 'abdi khisalun, khisalu khairin wa khisalu syarrin wa khisalu imanin wa khisalu kufrin wa nifaqin. Dan sungguh terkadang ya terkumpul pada seorang hamba, pada dirinya, pada seorang diri seorang hamba ya, terkadang terkumpul ada padanya khisal khair, perangai baik, wa khisal syarr ya, perangai jelek, wa khisalul iman ya, perangai keimanan, wa khisalul kufr wa nifaqin, perangai kufur dan nifaq ya. Jadi ada dari seorang hamba yang di satu jiwa seorang hamba terkumpul perangai-perangai ini, ada khisal baik ya, perangai baik, ada perangai jelek, ada perangai kufuran, ada nifaq pada satu diri satu seorang hamba tersebut. Wa yastahiqqu min ath-thawabi wal 'iqabi bihasbi aw bihasabi ma qama bihi min mujibat dzalik. Dan tentunya hamba tersebut berhak mendapatkan pahala, demikian pula mendapatkan iqab sesuai dengan apa yang dia tegakkan dari keharusan amalan tersebut. Demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi terkadang pada satu hamba, jiwa seorang hamba terkumpul beberapa khisal, beberapa perangai ya. Dan hamba tersebut pun ya berhak mendapatkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan ya, sesuai dengan apa keharusan yang dia kerjakan dari amalan tersebut. Dari perangai baik dia mendapatkan thawab, dari perangai jelek dia mendapatkan iqab tentunya, dari perangai kufur wa nifaq mendapatkan iqab ya, sesuai dengan apa yang dia kerjakan dari amalan tersebut. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Qala wa minhu ya, dan termasuk dari bagian nifaq amali atau dari sifat nifaq adalah apa? At-takasulu 'anis salati ma'al jama'ati fil masjid. Ya, bermalas-malasan atau malas menunaikan salat jamaah di masjid. Kata beliau, fa innahu min sifatil munafikin. Sungguhnya malas mengerjakan salat berjamaah di masjid ini termasuk ya satu dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fannifaku syarrun wa khatirun jiddan. Maka kemunafikan adalah kejelekan dan bahaya yang sangat bahaya sekali bagi seorang hamba. Wa kana sahabatu yatakhawafuna min al-wuqu' fihi. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang khawatir dan takut sekali akan terjatuh pada kemunafikan. Qala Ibn Abi Mulaikah, berkata Ibn Abi Mulaikah, Kata beliau apa? Adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsihi. Saya mendapati 30 pernah mendapati 30 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya mereka takut, khawatir dan takut, ya, sifat nifak atau kemunafikan itu menimpa pada diri mereka masing-masing. Mereka para sahabat, ya, yang ada hidup di zaman beliau langsung, yakni Rasulullah SAW. Mereka belajar langsung di hadapan Rasulullah SAW. Mereka sangat-sangat takut akan terjatuh kepada sifat munafik ataupun kemunafikan. Maka tentunya kita juga mencontoh mereka. Tentunya kita juga demikian. Kita takut, khawatir dari sifat-sifat munafikin. Khawatir terjatuh pada kemunafikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Taib. Untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat bagi kita semuanya, ya, di amalan kita kesehariannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.